rasa sama, yeah. Apakah kalian yang di sana merasakan hal yang sama? Hilang semua harapan yang ada, hanya tersisa luka di dada. Kabut menutup pandangan mata, aku tetap menatap ke angkasa. Masih tetap menanti setelah gelap kan terbit mentari. Kembali melangkah nanti akan berlari. Sekali lagi hati masih mencari alasan untuk aku tetap berdiri. Kembali melangkah nanti akan berlari. Sekali lagi ya, jatuh adalah kesempatan. Kalah untuk kemenangan, bangkit lagi dan kerjakan. Semangat kita kerahkan, putus asa berserahkan. Jangan sampai dilemahkan, lupakan yang di belakang. Masalah bisa dipecahkan. Angin bawa nada-nada indah, pedih bisa diobati cinta. Masih ada harapan tersisa, kita pasti bisa, kita pasti bisa.